Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-71 dari surat Al-Baqarah mengenai keadaan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahud Bani Israel, yang mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi melalui lisan Musa alaihissalam, mereka menentang dan banyak bertanya, sapi yang mana, warnanya apa, kemudian yang bagaimana. Hingga di akhir daripada pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pun akhirnya menyembelih, tapi hampir-hampir mereka tidak mengerjakan karena banyak pertanyaan tadi. Sehingga banyak bertanya pada perkara yang tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya, itu merupakan sunnatul Yahud, merupakan prinsip atau metode atau jalannya orang-orang Yahud ahlu kitab dari kalangan Bani Israel. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau pertanyaan yang itu mengandung unsur faedah atau pertanyaan yang di dalamnya ada ilmu yang perlu dia ketahui, tentunya ilmu syar'i, maka itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yaitu ahlul ilm, manakala kalian tidak mengetahui ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua pertanyaan itu nam dihukumi negatif, tapi pertanyaan yang mana yang dikatakan nam negatif dalam artian ketika banyak bertanya, yaitu banyak bertanya pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak ada kepentingannya di situ. Sehingga itu merupakan sumber nambalah dan bencana yang menimpa sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Banyak bertanya tadi. Nah, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Abi Hurairah itu. Hanya saja yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya dan juga sifat mereka menyelisihi nabi-nabi mereka itu. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-72. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kalian membunuh jiwa manusia, kemudian kalian pun berselisih nah tentang pembunuhan tersebut. Masing-masing orang nah mengatakan kamu yang bunuh, bukan aku. Intinya membela dirinya dengan tuduhan pembunuhan tersebut. Namun apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Namun Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, memberitahukan kepada kalian semuanya siapakah yang membunuh tersebut. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing membela dirinya dari tuduhan pembunuhan tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Yang akan mengkabarkan tentang pembunuhan tersebut dengan cara yang Allah Ta'ala berikan nanti. Kita lihat tafsirannya dulu. Tafsiran daripada firman Allah Ta'ala ayat yang ke-72 dari surat Al-Baqarah ini, wadkuru id qataltum nafsan fatanaza'tum bisya'niha. Ingatlah oleh kalian ketika kalian wahai Bani Israel membunuh dan sebuah jiwa, kemudian kalian berselisih tentang keadaan pembunuhan tersebut. Kullun yadfa'an nafsihi tuhmatal qatl. Masing-masing orang, masing-masing kalian membela dirinya terhadap tuduhan pembunuhan tersebut. Namun wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna min qatlil qatil. Namun Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar tentang keadaan kalian yang kalian sembunyikan, min qatlil qatil, min qatli al-qatil, dari pembunuhan orang yang terbunuh tadi. siapakah yang membunuh? Seperti itu. Karena mereka masing-masing apa? Menyembunyikan itu loh. Paham ya? Kami tidak, si fulan juga tidak, dan misalnya masing-masing membela dirinya agar tidak ketahuan siapa yang membunuh. Akhirnya Allah Ta'ala jelaskan pada ayat yang berikutnya, فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ayat yang ke-73 dari surat Al-Baqarah. Kemudian kami katakan, idribuhu biba'diha, pukulkanlah atau pukullah orang yang terbunuh tadi dengan bagian dari enam daging sapi yang disembelih tadi. Pukulkanlah kepada orang tersebut. Ini termasuk mujizah ini. Nah, barakallahu fikum. Orang yang terbunuh tadi diperintahkan agar dipukulkan dengan, nah, barakallahu fikum, bagian daripada daging sapi yang disembelih tadi. Nah, tujuannya apa? Kadzalika yuhyillahul mauta. Yang demikian itulah Allah Ta'ala akan menghidupkan orang yang semula mati. Nah, tadinya kan mati tadi. Terbunuh, kemudian dengan dipukul tadi Allah Ta'ala apa? Takdirkan untuk hidup kembali gitu loh. Nah, iya, setelah itu nanti barakallahu fikum mengkabarkan siapakah pembunuhnya gitu. Kita lihat sini. Siapakah pelakunya? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati, dan agar Allah Ta'ala menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun. Semoga kalian mau berpikir dengan akal-akal kalian. Nah, kita lihat tafsirannya. Fakulna, kami pun mengatakan, idribu al-qatil bijuz'in min hadhil baqarah al-madbuha. Pukulkanlah atau pukullah orang yang terbunuh tadi dengan sebagian daripada nan sapi yang telah disembelih tadi, dengan dagingnya atau bagiannya. Fa innallaha sayab'athuhu hayyan. Fa innallaha sayab'athuhu hayyan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan hidup. Dalam artian bagaimana semula mati dihidupkan itu loh, dengan pukulan tadi itu. Wa yukhbirukum an qatilihi, yang kemudian Allah Ta'ala akan mengkabarkan kepada kalian tentang siapakah pembunuhnya, pelakunya tadi. Fadrabuhu bi ba'dihha, kemudian mereka pun memukulkan nam dengan sebagian nam sapi yang disembelih tadi kepada orang yang terbunuh tadi. Fa ahyahu Allah, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan orang tersebut. Wa akhbara bi qatilihi, akhirnya mengkabarkan siapakah pelakunya, pembunuhnya siapa. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kadzalika yuhyillahul mauta yaumal qiyamah. Demikianlah Allah Ta'ala akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti dari kiamat. Wa yuriikum ayati wa yuriikum, dan akan memperlihatkan kepada kalian, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Israel, siapa Israel? Ya'qub alaihissalam. Jadi Bani Israel yang mereka pada asalnya adalah anak keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Cuman mereka menisbahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ajarannya. Paham ya? Jadi, nah, mereka mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun praktek amalannya kalau ditelusuri mereka justru enggan dan menolak apa yang Nabi Musa alaihissalam ajarkan kepada mereka. Nah, kita lihat di sini. Jadi jangan keliru ya, jangan sampai kita melaknat Israel. Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Nama itu Ya'qub alaihissalam, bahasa Ibraniyah. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga jangan keliru. Naam, Israel itu Ya'qub alaihissalam. Isra itu maknanya Abdul, il itu adalah Allah. Jadi Israel Abdullah maknanya. Bukan bahasa kita tapi ya. Naam barakallahu fikum. Aywa, mu'jizatihi ad-dalata 'ala kamali qudratihi ta'ala. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati di hari kiamat nanti, dan akan memperlihatkan kepada kalian wahai Bani Israel mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala itu ya, kalau seandainya mau menghancurkan semua makhluk ini, mengganti makhluk yang baru, mampu. Paham ya? Tanpa ada rasa susah sama sekali. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya syayudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu ada hamba-hamba yang fakir, yang fuqara, yang masih membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala menyatakan, Iya syayudhibkum. Jika Allah Ta'ala menghendaki, akan menghilangkan kalian semuanya. Menghancurkan kalian semuanya. Kemudian apa? Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah Ta'ala akan menciptakan, mendatangkan makhluk yang baru. Mampu. Wa madhalika ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang susah. Bukan perkara yang apa? Yang susah, yang sulit. Tidak. Semuanya mudah. Kama bada'na awala khalqin nu'idu. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal mula penciptaan, begitulah kami akan memulangi kembali, akan dihidupkan kembali sebagaimana awal mula penciptaan. Paham ya? Sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala yang akan melakukannya nanti. Semuanya akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu ketika orang meninggal dunia, dikubur kemudian di dalam kuburan, na'am, jasad semua manusia kecuali anbiya wal mursalin termakan tanah. Kecuali apa? Tulang ekor. Dari tulang ekor itulah apa? Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan kembali, dibangkitkan kembali, dan akan disusun kembali. Paham ya? Namun seperti ini tidak perlu kita mengecek, menggali kuburan kemudian mana tulang ekornya? Enggak perlu. Yakini saja. Karena dalilnya sahih. Paham ya? Qulu bani Adam yaqulu turab illa ajmad danat. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Seluruh bani Adam ketika dikuburkan nanti akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Paham ya? Kecuali tulang ekornya. Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun para nabi wal mursalin itu memang ada dalil khusus bahwasanya apa? Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan terhadap tanah atau bumi ini jasadnya para nabi. Sehingga jasadnya para nabi tidak termakan oleh tanah. Itu pengecualian. Terus bagaimana orang-orang yang terbunuh di medan peperangan, mati syahid di ma'arakah, dalam medan peperangan itu misalnya, perkara yang memungkinkan bagi Allah Ta'ala untuk apa? Tetap menjaga jasad mereka utuh. Itu bisa. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki menghancurkan, hancur. Bisa juga. Paham ya? Karena apa? Karena barakallahu fikum wa hafidzakumullah, itu perkara alam ghaib yang kita tidak mengetahuinya. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui alam ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Likai tatafakkaru bi'uqulikum, agar kalian itu berpikir dengan akal-akal kalian. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu berpikir dengan akal, bukan dengan otak. Perlu diperhatikan. Manusia berpikir bukan dengan otak tapi dengan akal. Jadi akal tempatnya di mana? Di dalam hati, bukan di kepala. Yang di dalam kepala itu bukan akal tapi otak. Paham itu ya? Jadi manusia itu berpikir dengan apa? Akal atau otak? Akal. Yang di dalam kepalanya apa? Otak. Akal tepatnya di hati. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka memiliki mata hati, paham ya? Tapi tidak digunakan memahami dengannya. Yaitu ya dia akal tadi. Paham ya? Akal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga Allah Ta'ala sering menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir dengan akal-akal kalian. Paham itu maksudnya ya? Sehingga jangan sampai keliru. Yang ada di kepala itu bukan akal, tapi otak. Karena tidak setiap yang memiliki apa? Otak punya akal. Tapi setiap yang punya akal, punya otak. Paham itu ya? Itu sudah tabiatnya seperti itu. Perlu diperhatikan, karena sudah terlanjur keliru gitu loh. Sudah terlanjur keliru, jadi mau tidak mau ya seperti itu, keliru. Paham ya? Nah, tidak terlalu keliru kalau orang, otakmu di mana? Ya di sini otaknya, tapi berpikirnya pakai apa? Pakai akal. Bukan pakai otak ya. Nah, dan akal tepatnya di hati. Nah, perlu diperhatikan itu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Likai tatafakkaru bi'uqulikum, ya kan? Agar kalian berpikir dengan akal-akal kalian. Karena nanti bahasa Arabnya otak itu sendiri lain. Muh. Muhun, otak. Kalau akal ya aklun. Sehingga beda gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Nam likai tatafakkaru bi'uqulikum, agar kalian berpikir dengan akal-akal kalian. Fatamtani'u an ma'asih, yang kemudian kalian akan apa? Yang kemudian kalian akan mencegah atau menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya apa? Yang namanya na barakallahu fikum hafizakumullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Nanti di hari kiamat, barakallahu fikum hafizakumullah, semuanya nanti akan dibangkitkan. Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, kemudian tanpa berkhitan, bayangkan itu. Tidak ingat mana bapaknya, mana ibunya, mana anaknya, mana rumahnya, mana hartanya, enggak ingat semuanya. Intinya bagaimana dirinya selamat. Nafsi-nafsi, bagaimana dirinya selamat. Karena di padang mahsyar, di dataran yang sangat luas sekali, paham ya? Tidak ada bangunan di situ. Barakallahu fikum, tidak ada pohon-pohonan. Semuanya merasakan kegentingan tersebut. Hingga matahari didekatkan sudah berapa? 1 mil. Tudna syamsu yaumal qiyamah alal khalqi kami dari mil. Akan didekatkan nanti di hari kiamat di atas makhluk-makhluk tersebut matahari. Didekatkan dengan jarak kurang lebihnya 1 mil. 1,5 kilo. Panasnya bukan main. Itu kalau dibayangkan, tapi tidak perlu kita bayangkan. Kita cuma berharap semoga diselamatkan. Karena apa? Karena sekarang aja yang sejauh ini panas ya. Panas sekali. Ini 1 mil bayangkan. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga sangat mengerikan keadaannya. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, waktu itu atau nanti di padang mahsyar tersebut, semua umat, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat yang akhir ini, umat Nabi Muhammad SAW mencari apa? Syafaat. Nah, dikenal dengan syafaatul udma. Syafaat yang paling besar. Ini tidak dimiliki kecuali siapa? Yang memiliki Nabi Muhammad SAW dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mendatangi. Mendatangi Nabi Adam AS. Mendatangi Nabi Ibrahim. Mendatangi Nabi Musa. Mendatangi Nabi Nuh, Nabi Isa. Semuanya mengatakan, aku tidak memilikinya. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Benar, mereka semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah Ta'ala dengan pujian-pujian dan doa-doa yang belum pernah diucapkan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Is'al sal-tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa'tu syafa'at, mintalah syafa'at, kamu akan diberi syafa'at. Nah inilah syafa'at yang sangat besar yang kita semuanya mengharapkannya agar mendapatkannya. Naam. Ewa, dikit lagi. Kemudian berikutnya mengenai keadaan hati orang-orang Bani Israel karena mereka banyak menentang dan juga banyak alasan. Naam barakallahu fikum untuk menolak kebenaran dan juga menolak apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu ayat yang ke-74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ayat yang ke-74 mengenai keadaan. Nah barakallahu fikum hafidhakumullah, orang-orang Bani Israel yang mereka hatinya keras. Semakin ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tidak semakin tunduk, tidak semakin lunak hatinya, tapi justru malah semakin keras, bayangkan itu. Kita lihat sini, summa qasat qulubukum, kemudian justru semakin mengeras hati-hati kalian min ba'di dzalik, setelah tanda-tanda itu disebutkan. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, yang mana hati-hati itu bagaikan batu atau lebih keras daripada batu tersebut. Wa inna minal hijarati, karena sesungguhnya ada di antara batu-batu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang bisa memancarkan air. Dalam artian batunya itu masih seretak dan pecah gitu loh. Kemudian dengan itu dialiri oleh air. Paham ya? Masih bisa. Ada juga wa inna minha, ada juga hati-hati itu na'am atau batu itu di antara batu barakallahu fikum, lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, ada yang nam terpecah kemudian mengeluarkan mata air juga ada model seperti itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada juga batu yang batu besar nam itu tersungkur jatuh dari gunung ke bawah. Sebabnya apa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Ta'ala lalai terhadap perbuatan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mu'allifun, walakinnakum lam tantafi'u bidzalik, akan tetapi kalian tidak mengambil manfaat dengan kisah-kisah tadi atau dengan penjelasan-penjelasan tadi. Id ba'da kulli hadhil mu'jizati al-khariqati ishtaddat qulubukum wa ghaludat. Dikarenakan apa? Setiap kali datang mu'jizah-mu'jizah yang muncul dari kebiasaan, dalam artian mu'jizah dari Allah Ta'ala, justru hati-hati kalian tambah keras, tambah mengeras gitu loh. Nah, walinya tuh bila hati-hati. Karena ini termasuk apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauh dari kebenaran, semakin menjauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah itu hati-hati. Hatinya semakin keras. Terutama apa? Terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, butuh ilmu. Paham ya? Butuh ilmu. Harta tidak ada manfaatnya. di akhir zaman penuh dengan fitnah seperti ini. Ilmu itulah sebagai andalan untuk menepis syubhat, paham ya? Pemikiran-pemikiran sesat ditampis dengan apa? Ilmu tadi, barakallahu fikum. Nah, sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah ta'ala mengatakan, nah, ketika beliau mensyarah kitab Al-Masail atau Masail Al-Jahiliyah, beliau mengatakan apa? Nah, kullu man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil. Sesungguhnya setiap orang yang dia itu meninggalkan kebenaran, dia akan diuji untuk mengikuti kebatilan. Itu hati-hati. Karena itulah sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan bahwasannya jangan menjauh dari kebenaran ini. Orang-orang Bani Israel bagaimana? Diperintahkan malah membantah, menolak, banyak bertanya. Akhirnya seperti ini keadaannya. Kita lihat sini, falam yanfut ilaiha khair, kemudian tidak mengalir sedikit pun kepada hati-hati tersebut kebaikan. Walam talin amaman ayati al-bahira allati uritukumuha, dan tidak tunduk, tidak lemas atau tidak tunduk hati-hati itu di hadapan ayat-ayat atau tanda-tanda yang sangat nampak yang aku perlihatkan kepadanya. Bayangkan tuh, sudah diperlihatkan ayat-ayat yang sangat jelas kayak gitu, Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang yang mati, tetap mereka apa? Tidak tunduk, tidak lunak hatinya untuk menerima kebenaran. Ini ada hati barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena kalau hati itu semakin keras, kemudian tidak bisa tersirami lagi oleh air, dalam artian tidak menerima kebenaran lagi, itu berbahaya. Berbahaya sekali. Kita lihat sini. Hatta sarat qulubukum mislal hijarah as-samma, hingga menjadilah hati-hati kalian seperti batu yang sangat keras dan halus. Keras, halus sekali. Nah, bal hiya ashaddu minha ghildah, bahkan hati-hati tersebut lebih keras lagi daripada batu tersebut. Wal iyadu billah. Li'anna minal hijarati, dikarenakan batu saja ya. Di antara batu-batu itu saja ada yang mayat tasyu wa yanfariju hatta tansub hatta tansiba minhul miyah sabban. Ada yang masih bisa meluas dan kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, terbuka untuk menerima air gitu loh. Paham ya? Sehingga apa? Fatasiru anharan jariyatan, akhirnya menjadilah apa? Dari batu tersebut yang terbuka kemudian teraliri oleh air, menjadilah sungai-sungai yang mengalir. Nah, wa minal hijarati, ada juga yang di antara batu-batuan ma yatasaddaq fayanshak, ada juga yang apa? Retak kemudian terpecah. Pecah gitu. Nah, fatakhruj minhu al-uyun wal yanabiq, kemudian keluar dari batu tersebut apa? Uyun, mata air. Keluar darinya mata air, yanabiq juga sama. Mata air. Wa minal hijarati ma yaskut min a'ali jibal, ada juga batu-batuan yang apa? Yang memang jatuh dari nam dari gunung yang tinggi ke bawah. Sebabnya apa? Min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimi, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tuh batu. Nah, kalian Bani Israel yang manusia aja malah tidak tunduk, itu istilahnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Karena Bani Israel, nah, kisahnya memang kalau kita telusuri memang kebanyakan mereka membangkang gitu loh, menolak, membantah gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang beragama selain agama Islam, setelah diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa agama Islam ini, tidak diterima sedikit pun agama mereka. Walaupun mereka mengatakan, aku tetap menganut agama Nabi Isa alaihi salam, aku tetap menganut agama Nabi Musa alaihi salam, diterima enggak? Sama sekali. Setelah diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau harus tunduk dengan apa? Tunduk dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus itu agama Islam. Karena tidak ada agama lagi yang diridhoi kecuali agama Islam. Yang terakhir kata beliau sini, na'am barakallahu fikum, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang mereka kerjakan. Semuanya akan, na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah, diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan perbuatan orang-orang Yahud, na'am barakallahu fikum, yang mereka berani lancang membunuh para nabi dan juga terkadang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Karena mereka mengatakan apa? Mengatakan laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang mengucapkan apa? Allah Ta'ala itu fakir, kita yang kaya katanya. Siapakah ini orang ini? Yahud, orang Yahud. Kemudian apa? Na'am barakallahu fikum, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, orang-orang Yahud. Sehingga kita hati-hati terhadap apa? Orang-orang Yahud, yang mana orang Yahud dan Nasara itu tidak akan ridha terhadap agama Islam ini hingga kita mengikuti agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan ridha terhadap kalian. Tidak akan ridha terhadap orang-orang muslimin hingga kalian mengikuti agama mereka. Sehingga mau tidak mau kita berupaya semaksimal mungkin menghilangkan kebodohan dari diri kita semuanya dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan cahaya, yaitu cahaya kebenaran, sehingga bisa menepis dan juga bisa barakallahu fikum wa hafidhakumullah menjauhkan diri dari perkara syubhat dan juga bersabar barakallahu fikum untuk menghadapi perkara syahwat. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yuthabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.